السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم، وافتح أبواب رحمتك، وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وآل آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan al-hadirin yang hadir pada malam ini, khususnya guru kita bersama Bapak K. Haji Nur Khalis. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Khususnya guru besar kita Al-Habib Ahmad As-Segaf, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Bihadhi niyat salih sir al-Fatihah. Demikian pula yang saya hormati Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Para hadirin, para habaib yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan barakah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini semuanya diangkat darajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya dijadikan pejuang-pejuang ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah zahiran wa batinan. Amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Majlis ta'lim aswaja sangatlah penting dihadiri, mengingat di dalamnya mengajarkan ilmu-ilmunya Allah dan membentengin akidah ahli sunnah wal jamaah. Tanpa ilmu kita semua akan menjadi bodoh. Tanpa ilmu kita semua akan jauh dari rahmatnya Allah. Tanpa ilmu orang tidak akan bisa dekat dengan Allah. Tanpa ilmu orang mustahil ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertanya, untuk belajar, sebagaimana di dalam firman Allah ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, artinya belajarlah kalian ini kepada orang yang mengerti ilmu agama. Kalau kalian ini tidak memahaminya, jadi kita diperintahkan untuk belajar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan belajar orang menjadi mulia, dengan belajar orang akan menjadi bermartabat. Saking pentingnya belajar ilmu agama, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabatul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu diwajibkan untuk setiap orang Islam. Habib, yang diwajibkan itu ilmu apa? Ada tiga ilmu, kata Imam Ghazali, yang diwajibkan untuk kita. Yang pertama, ilmu syariah, ilmu yang berhubungan dengan hukumnya Allah, tentang salat, tentang zikir, tentang pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Ini penting. Kalau kita tidak dibekali dengan ilmunya Allah Subhanahu Ta'ala, maka kita terus akan menjadi hina di dunia, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan tauhid. Kita dianjurkan untuk mengetahui sifat dari sifatnya Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu Ta'ala Maha Perkasa, Maha Pengampun. Tujuannya agar kita semua beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan husnubban. Kalau sudah kita mengetahui bagaimana keagungan Allah, bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana kekuasaan yang begitu agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Ta'ala, maka akan timbul dalam diri kita, akan timbul dalam hati kita husnudzan, selalu beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga, ilmu sirri, ilmu yang tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang tersembunyi ini? Kita wajib belajar cara ikhlas yang benar. Karena ikhlas ini menentukan amal diterima dan tidaknya kita oleh Gusti Allah. Salat jika tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Puasa kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tekankan di dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Aku tidak perintahkan kalian beribadah kepadaku kecuali dalam keadaan ikhlas. Maka dari itu ikhlas dalam menuntut agama itu penting. Ikhlas dalam menuntut agama itu penting. Karena yang pertama dilihat oleh Allah Subhanahu Ta'ala pada saat orang belajar ilmu agama, itu apa yang tersembunyi di dalam hatinya, apa niat yang ada di dalam hatinya. Kalau niatnya ikhlas, duduk belajar ilmu agama di majlis taklim Aswaja, tujuannya ingin taqarruban ilallah, tujuannya ingin taqarruban lil Rasulillah, tujuannya ingin supaya hukum Allah Subhanahu Ta'ala ini dihidupkan, tujuannya izalatul jahl, menghilangkan kebodohan pada diri kita, maka Allah Subhanahu Ta'ala akan berikan apa yang ada di dalam hati kita, terutama yang berhubungan dengan akidah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah akidah yang sudah benar. Jadi kalau dikatakan bagaimana Habib dengan madhab-madhab yang mengatakan madhab Ahlul Bait, itu tidak ada. Ingat ya, para-para habaib ya. Madhab Ahlul Bait itu tidak ada. Sekali lagi, madhab Ahlul Bait itu tidak ada. Yang ada Ahlul Bait, akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mau kembali mengartikan apa sih maknanya Ahli Sunnah wal Jamaah, itu sudah beres. Makna Ahli Sunnah wal Jamaah, ajarannya yang diyakini dari ajaran Rasulullah yang diteruskan oleh keluarga dan sahabat dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu lagu dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada yang mengatakan bagaimana Habib dengan sebagian kelompok-kelompok sesat seperti kelompok-kelompok Syiah yang mereka mengatakan bahwa mereka bermadhab kepada Ahlul Bait, itu pendusta. Mereka adalah pendusta, pengkhianat agama Allah, pengkhianat terhadap NKRI, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat, kita kaji di dalam kitab-kitab mereka, menemui banyak kebohongan. Sampai lihat bagaimanakah Syiah Zaidiyah mengaku bermadhab kepada Ahlul Bait. Sampai lihat Syiah Ismailiyah mengaku bermadhab kepada Ahlul Bait. Kalau sampai lihat bagaimana Syiah yang paling sesat Itsna Asyariyah mengaku bermadhab kepada Ahlul Bait, tapi satu sama yang lain saling menyesatkan, saling mengafirkan. Apakah ini ajaran Ahlul Bait? Ahlul Bait tidak pernah mengajarkan tentang hal yang demikian. Mereka ini mengambil nama-nama madhab Ahlul Bait dikarenakan sudah ketahuan kesesatan-kesesatan yang ada di dalamnya. Kalau madhab Ahlul Bait itu ada, bukan orang-orang Iran, orang-orang Ajam yang pertama mereka mengagung-agungkan, justru Ahlul Bait itu sendiri. Betul tidak? Buktinya Ahlul Bait Nabi itu tidak ada yang keluar dari kaidah ahli sunnah wal jamaah, kecuali sedikit mereka yang tersesat, mereka yang tidak tahu jalan, mereka yang tergiur dengan harta, mereka yang tergiur dengan jabatan, mereka yang tergiur dengan mut'ah, sehingga mereka menjual nasabnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jamaah aswajah ini harus tetap bersatu, perangin orang Syiah. Sanggup? Syiah ini bukan hanya berbahaya terhadap akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi Syiah berbahaya terhadap NKRI. Saya berharap beberapa pejabat-pejabat pemerintahnya yang hadir bisa mengambil pelajaran bagaimanakah perilaku-perilaku Syiah di Irak, perilaku-perilaku Syiah di Iran. Sampai sekarang di Teheran itu tidak ada masjid ahli sunnah wal jamaah, saudara-saudara. Sampai sekarang tidak ada masjid ahli sunnah wal jamaah. Apakah ini yang dinamakan Islam? Lalu mereka mengobar-ngobarkan toleransi-toleransi. Kalau berkata toleransi, kenapa tidak dimulai dari kota Ajam, kota-kota Iran sana? Kita tidak boleh sampai terbujuk. Kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan ini, saudara-saudara. Kita tetap satu. Kita harus semua menjaga agama Allah. Kita harus semua menjaga NKRI. Sebelum mereka memerangin kita, sebelum mereka membuat fitnah terhadap NKRI, tetap kita harus perangi terhadap orang-orang Syiah, saudara-saudara. Anda harus ingat dalam sejarah, akidah ahli sunnah wal jamaah ini melahirkan pejuang-pejuang intelektual yang dikenang jasanya sampai akhir zaman. Dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah maka muncul, tumbuh Wali Songo, pejuang-pejuang Islam yang juga mempertahankan NKRI. Dari akidah ahli sunnah wal jamaah muncul pasukan-pasukan Hizbullah, pasukan-pasukan Fisabilillah, kemudian digabung menjadi TNI. Itu dahulunya adalah pejuang-pejuang Islam, saudara-saudara. Ingat, Dari dahulu kala, semenjak dahulu, yang menjadi benteng terakhir pertahanan NKRI itu adalah umat Islam ahli sunnah wal jamaah, saudara. Sekali lagi, dari zaman dahulu, yang menjadi benteng akidah ahli sunnah wal jamaah di Indonesia, yang membentengin ahli sunnah wal jamaah, kekuatan terakhir NKRI itu adalah agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Belum pernah ada orang-orang Syiah itu berjasa di Indonesia. Belum pernah ada. Sampean boleh buka itu sejarah. Pada saat Portugis masuk ke Indonesia, siapa yang memberikan bantuan senjata terhadap mereka? Tidak ada lain orang-orang Persia. Tidak ada lain, mereka adalah orang-orang Iran. Maka dari itu, bangil ini harus dipertahankan. Bangil harus bersih dari Syiah. Sampean tidak usah takut dengan penjara. Di penjara sampean keluar. Sampean tidak usah takut dengan aparat. Aparat itu makan nasi juga seperti sampean. NKRI ini harus dijaga. Setuju? Setuju? Setuju? NKRI ini harus dijaga. Tidak boleh mereka ini sampai berkembang, bergerilya. Tidak boleh mereka ini sampai mengajarkan aliran-aliran sesatnya. Ini berbahaya. Selain berbahaya kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, berbahaya terhadap NKRI, saudara. Kita jangan mau kecolongan. Sudah cukup kecolongan yang ada di Iran. Bagaimanakah ulah dari orang-orang Syiah? Sudah cukup. Bagaimana ulah orang-orang Syiah yang ada di Afghanistan? Dan sampai sekarang Yaman tidak aman, itu diakibatkan aparatnya terus memberikan hawa dingin terhadap orang-orang Syiah. Pada saat konflik terjadi, mereka hanya menyesali apa yang pernah ia perbuat. Sebelum ini kejadian, kita harus betul-betul menjaga agama Allah dan menjaga NKRI. Sanggup? Sanggup? Sanggup? Ini para habaibnya tidak ngomong di bawah. Sanggup tidak? Sanggup tidak? Nanti sanggup-sanggup ente dikasih beras berubah. Hati-hati. Ana punya data-datanya itu. Para habaib tidak boleh begitu. Para habaib ini harus menunjukkan, menjadi contoh. Apa ente tidak lihat bagaimana Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, tariqatuna tariqatul imamu kubra, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, la yakdur ahadun an sulukiha in aradaha fal yulki yadahu fi yadina wa na'nun wassilhu. Kita punya tariqah ini adalah tariqah yang terkemuka. Kalau kau ingin selamat, bergabunglah dengan kami, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Aku akan sampaikan kau kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu beliau mengatakan, usisu amri wabuniya ala akabir. Perjalanan para-para habaib ahli sunnah wal jamaah ini didirikan oleh ulama-ulama terkemuka, kata Al-Habib Abdullah bin Haddad. Minhum Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Bahlawi. Minhum Sayyidil Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf Mulaqab Faqih Al-Muqaddam Thani. Minhum Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Minhum Syekh Abdul Qadir Jalani. Haula gawam amri wa haula ahli tasawuf wa a'immatuhum. Kita tarikahnya para-para habaib ini adalah tarikah yang terkemuka. Pendirinya, perhatikan ucapan Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad. Pendirinya mereka adalah Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, jaddul habaib. Sayyidil Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Saqqaf Faqih Muqaddam Thani, Mulaqab Faqih Muqaddam Thani. pendirinya. Mereka Sayyidil Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Pendirinya Al-Habib Syekh Abdul Qadir Jalani. Mereka adalah para-para imam. Mereka adalah orang-orang ahli tasawuf yang kita ikuti. Kita dianjurkan untuk mengikuti jejak para-para sesepuh, para-para habaib ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, innal ladzina amanu wal ladzina amanu wa tabi'athum duriyatuhum bi imanin alhaqna bihim duriyatuhum. Bagi mereka yang beriman, lalu keimanan mereka diikutin oleh anak cucu mereka, aku akan kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka. Perhatikan para-para habaib khususnya. Sahibul Maulid yang inti baca Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berpesan untuk para sadah Alawiyin. Beliau mengatakan, man la salaka fit tariqi ahlihi tahayyam wada. Barang siapa orang yang tidak mengikuti perjalanan para-para datuknya, dia akan hilang, dia tidak akan pernah tahu jalan. Wa ya furu'un nabi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, wahai keluarga Nabi, siru ala ittiba. Ini pesan kepada ente-ente semua para habaib. Wahai keluarga Nabi, ikutilah apa yang telah diajarkan oleh datuk-datukmu, ikutilah. Wa ya furu'un nabi, siru ala ittiba. Ala tariqi sawiyyi wahdar al-ibtida. Jalan yang lurus, hindarilah perjalanan-perjalanan yang sesat. Ala tariqi sawiyyi wahdar al-ibtida. Khalil gadam bil gadam bil fi'li wal imtina. Setapak demi setapak, ikutilah perjalanan mereka. Aslafukum libihim yahsul lakumul intifa. Para-para sesepuhmu itu bermanfaat untukmu. Para-para sesepuhmu itu bermanfaat tariqahnya untukmu. Aslafukum libihim yahsul lakumul intifa. Sadat akhlatul uzma karimal bisah. Tariquhum ma taru fi al-khilaf aw an-niza'. Perjalanan sesepuh para-para habaib, kau tidak akan pernah menemukan pertentangan. Kau tidak akan pernah menemukan permusuhan. Kau tidak akan pernah menemukan keributan. Karena perjalanan para-para habaib telah diatur dalam Al-Quran Karim dan sunnah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kata Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, tariqatuna la yahtaju min haythul ijmal ila tafsil, wa innahu kitab wa sunnah wal iqtida bisalaf salih la ghair. Kita perjalanan orang-orang ahli sunnah wal jamaah ini tidak perlu membahas terlalu jauh. Itu cukup Al-Quran dan sunnah Nabi dan mengikuti jejak para-para sesepuh. Titik. Gampang tidak? Gampang tidak? Mengikutin perintah Allah dalam Al-Quran, mengikutin sunnah-sunnah Nabi, dan mengikutin jejak para-para sesepuh. Ini yang penting kita perhatikan. Maka dari itu akidah ini kalau tidak kita jaga, akidah ahli sunnah wal jamaah kalau tidak kita jaga, kalau tidak orang-orang apa pejuang-pejuang ahli sunnah wal jamaah menjaganya, NKRI saya jamin tidak akan pernah aman, saudara-saudara. NKRI terus akan dirongrong oleh mereka. NKRI akan hancur nantinya, saudara-saudara. Kira-kira redha tidak kalau NKRI menjadi hancur nantinya? Kira-kira redha tidak kalau orang-orang makar, orang-orang Syiah membuat makar di negeri kita? Maka dari itu umat Islam harus menjaga agama Allah ahli sunnah wal jamaah, wajib menjaga NKRI, saudara-saudara. Maka dari itu kita tidak boleh lengah masalah ini. Ini masalah akidah. Masalah akidah ini menentukan antara surga dan neraka kita. Saya bangga sekali Bapak K. Nur Khalis bisa ngajar, bisa datang ke tempat ini, bisa memberikan terus setiap malam Rabu. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Mudah-mudahan diperbaikkan oleh Allah Ta'ala, disembuhkan dari segala penyakit oleh Allah Ta'ala. Demikian juga guru besar kita Al-Habib Ahmad As-Saggaf. Amin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Jadi tidak usah takut ente. Kita tidak perlu takut. Ente berjuang, tidak berjuang, ente akan mati nantinya. Aswaja tidak boleh lemah. Aswaja harus tetap berjuang. Orang yang lemah, orang yang tidak berjuang, orang yang takut berjuang, itu bukan muridnya Bapak K. Nur Khalis. Bukan muridnya Habib Ahmad itu. Bapak Kiai Nur Khalis seorang pejuang yang tangguh, tidak pernah takut dengan ancaman apapun. Murid-muridnya harus juga meniru hal yang demikian. Al-Habib Ahmad As-Saggaf tidak pernah sedikit pun takut dengan ancaman apapun. Murid-muridnya harus tetap hal yang demikian. Ini pentingnya pengajian. Kalau hati ini tidak diisinya, tidak dibentenginya, lambat laut mereka dengan cara mereka 1001 cara mereka ingin menarik kita ke dalam agama mereka. Kalau sampean ingin tahu kesesatan orang Syiah itu, sampean baca itu kitab-kitab mereka. Sampean akan terbelalak mata mereka. Bukan katanya, dari kitab-kitab mereka sampean akan tahu. Dalam kitab yang bernama Al-Anwar Al-Wasilah, yang dikarang oleh Ahmad Maula Zainal Abidin, halaman 446, dia mengatakan bahwa kotoran ulama-ulama Syiah itu tidak najis. Kencingnya, barang siapa orang yang meminum kencing mereka, kotoran mereka, maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah. Abu, ini dari mana ini? Ini dalil ini diambil dari mana ini? Lalu mereka mengatakan di dalam kitab mereka, Bihar al-Anwar, nanti pada hari kiamat, dosanya orang Syiah diberikan kepada ahli sunnah wal jamaah. Kan berarti banyak dosanya itu sudah. Ngaku kalau dia banyak dosanya. Dosanya orang-orang Syiah akan diberikan terhadap orang ahli sunnah wal jamaah. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ini mau sampai biarkan. Ini ajaran sesat. Ini saya baca kitab mereka. Dalam kitab mereka, Al-Kahfi disebutkan bahwa imam mereka yang bernama Muhammad Al-Baghir pernah membuat gajah. Kemudian dia naik gajah menuju ke Mekah. Wah, ini lebih hebat lagi khayalannya. Bahkan mereka mengatakan Allah menciptakan surga ini kepada orang yang to'ah kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Tunggu dulu. Kalau bicara tentang kesetiaan cinta kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, emangnya orang ahli sunnah wal jamaah benci terhadap keluarga Nabi? Tidak dinamakan orang ahli sunnah wal jamaah kecuali mereka cinta ikhlas terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman cintanya diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Diatur oleh Gusti Kanjeng Nabi. Artinya, tidak menyamakan Ahlul Bait itu sama dengan Gusti Allah. Di dalam kitab-kitab mereka disamakan dengan Gusti Allah. Gusti Kanjeng Nabi di bawahnya. Ini sudah menyalahi aturan. Ini ajaran-ajaran ini dalam kitab mereka. Makanya saya anjurkan sampean hadir majelis seperti Aswaja penting. Kalau sampean tidak dibekali dengan ilmu, nanti mereka terus akan merongrong. Mereka terus akan memakai 1001 cara untuk mengelabui sampean. Begitu sampean terjerumus, baru mereka senang akan masuk ke dalam neraka bareng-bareng bi sampean. Na'udzubillah min. Beruntung orang yang hadir majlis pada malam ini. Beruntung mereka yang istiqomah di dalam pengajian aswaja. Beruntung mereka yang berjuang untuk kepentingan agama Allah dan untuk keutuhan NKRI. Beruntung bagi mereka yang benar-benar ikhlas. Maka dari itu, saudara-saudara saya sekalian yang saya muliakan, kalau kita kembali kepada perjalanan Isra wal Mi'raj, kita ambil pelajaran begitu besar di dalamnya. Di mana perjalanan Isra wal Mi'raj ini, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, tepatnya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja min Taif, pulang dari Taif, umur beliau di atas 40 tahun. Kejadian ini pada suatu malam di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was sami'ul basir. Maha besar Allah. Ini perlu diketahui ya. Allah memulainya dengan firman-Nya Maha besar Allah. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini hanyalah dengan kebesaran Allah. Kalau secara akal tidak mungkin sampai ke langit nomor 7 dalam satu malam. Wakila arba sa'a, wakila sa'atain, wakila adil min hadz. Tetapi kalau sudah berkata masalah yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, Allah berikan mukjizat begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bisa berhusnudzon dan jangan sesekali ingkar atau mengukur dengan akal fikiran sampean tentang kejadian Isra wal Mi'raj ini. Waktu Habib Saleh Tanggul ditanya oleh ulama-ulama Mekah, bagaimana Habib waktu antum ini menghilang di satu tempat? Kata Habib Saleh, waktu itu aku tidak tahu. Saat aku duduk di rumah sakit, aku memejamkan mataku. Begitu aku membuka mataku, tiba-tiba aku sudah berada di negara lain. Di gubbah. Dari gubbahnya waliyul min awliyaillah. Setelah aku membacakan Fatihah, aku memejamkan mataku untuk yang kedua kali. Tiba-tiba aku sudah berada di negara lain lagi. Tempat orang wali lain lagi. Ini tidak bisa dideteksi dengan akal kita. Tapi ini adalah karomat. Ini adalah salah satu contoh. Tapi perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah salah satu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan khusus untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabi 124.000 nabi ini, tidak ada satu pun yang melihat Allah Ta'ala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya min wara'al hijab, semuanya mendapat wahyu, langsung mendengar suara dari Allah Ta'ala. Pernah Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ini paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu 70% menceritakan tentang sejarah, 30% menceritakan tentang hukum. Nabi Allah Musa itu adalah nabi yang kuat. Nabi yang kekar. Nabi yang mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Sampai pernah malaikat Israel itu ditampar oleh Nabi Allah Musa. Bagaimana ceritanya Habib? Pada saat malaikat Israel mau mencabut nyawa Nabi Allah Musa, Nabi malaikat Israel menyerupain orang mutar, mutar aja di depan rumah Nabi Allah Musa. Bingung ini orang keras. Nabi Allah Musa curiga, siapa orang ini? Nabi Allah Musa tidak tahu kalau ini malaikat Israel. Begitu didatangin adalah Nabi Allah Musa. Siapa kalian? Begitu melihat, ditampar oleh Nabi Allah Musa. Lalu malaikat Israel mengadu kepada Gusti Allah. Faqala ya Rabbi arsaltani ila rajulun yakrahul maut. Ya Allah, kau utus aku orang yang enggak mau mati. Kau utus aku kepada orang yang tidak mau mati, ya Allah. Matanya keluar dua. Ini kan hebat, berarti kuat Nabi Allah Musa. Kalau kita lihat petinju-petinju legendaris, Muhammad Ali McPherson aja belum pernah mukul orang sampai keluar mata begitu. Ini malaikat lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Allah Musa menguji. Nabi Allah Musa meminta kepada Allah, mencoba untuk melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Bagaimanakah permintaan Nabi Allah Musa kepada Allah Ta'ala? Qala ya Rabbi arini anduru ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah wajah muliamu ya Allah. Aku rindu, aku ingin melihatnya ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Qala lam tarani walakin anduru ilal jabali. Fa'in istakarra makanahu fasawfa tarani. Ya Musa, kau tidak akan sanggup melihatku ya Musa. Tapi aku berikan alamat kepadamu ya Musa. Kalau gunung ini tetap pada tempatnya, fasawfa tarani, kau akan melihatku ya Musa. Ditunggu oleh Nabi Allah Musa. Falamma tajalla rabbuhu lijabalin ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'ikhan. Pada saat Allah Ta'ala sedikit mau menunjukkan cahayanya saja jaraknya ribuan tahun, itu gunung itu beltak, gunung itu hancur. Saat itu juga Nabi Allah Musa jatuh pingsan. Falamma afaka, pada saat Nabi Allah Musa sudah sadar, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Setelah Nabi Allah Musa itu sadar dari pingsannya, beliau mohon ampun kepada Gusti Allah. Beliau adalah orang yang betul-betul memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku pertama orang yang mengimanin kejadian ini ya Allah. Nabi Allah Musa tidak sanggup melihat wajah Allah dalam keadaan terjaga. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan oleh Allah Ta'ala. Melihat wajah Allah Ta'ala dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Terjadi pada suatu malam. Tolong perhatikan, ini banyak ilmu di dalamnya. Subhanalladzi asra bi'abdih. Abdih menunjukkan adalah dalam keadaan terjaga. Setiap kalimat abdih di dalam Al-Quran menerangkan kejadian-kejadian yang terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Seperti dalam surat Iqra, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, Allah menyebutkan lailan pada suatu malam. Kita harus bisa mengambil pelajaran di balik Isra wal Mi'raj ini. Kenapa kok tidak waktu siang Rasulullah bertemu dengan Allah? Kenapa kok waktu malam? Imam Suyuti mengatakan, karena waktu malam adalah waktu terlelapnya orang, malasnya orang beribadah kepada Allah. Dan pada waktu malam itu Allah membagi-bagikan rahmatnya, membagi-bagikan kehususian kepada hambanya. Makanya kalau sudah orang sering bangun malam, pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau ada orang ngaku wali min auliyaillah tapi mereka tidak mau bangun malam, bohong. Itu bukan wali. Kalau ada orang yang mengaku mereka adalah orang yang dekat dengan Allah tapi mereka tidak mau bangun malam, mereka tidak mau salat tahajud, dusta. Mereka bukan orang yang dekat dengan Allah, melainkan mereka adalah kelompok orang-orang yang zindik. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian ini membiasakan diri untuk bangun malam. Bangun malam di sini artinya salat. Bukan bangun malam main sekak. Bukan bangun malam main WA. Bukan bangun malam melihat sinetron. Bukan bangun malam melakukan hal-hal yang di luar ibadah. Tidak. Bangun malam di sini maksudnya adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Alaikum biqiyamil lail fa inna da'us salihin qablakum. Sesungguhnya bangun malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala sebelum kalian. Lalu apa kata Nabi? Wa ghurbatun ila rabbikum, menyebabkan kau dekat dengan Allah. Kira-kira mau tidak dekat dengan Allah? Mau tidak? Senang tidak? Senang tidak? Kalau sampean ingin dekat dengan Allah, jangan lupa sampean bangun malam ibadah kepada Allah. Dan ibadah bangun malam itu semuanya baik. Awal waktu, akhir waktu, semuanya baik. Tapi di beberapa kitab disebutkan yang paling baik itu cara bangunnya Nabi Allah Dawud. Bangun malam, ibaratnya jam 1 tidur. Sebelum adzan 1 jam, setengah jam bangun, lanjutkan lagi. Itu yang paling bagus. Wa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun li sayi'atikum, bisa menghapus dosa-dosa sampean. Wa manha 'anil itsmi, dan bisa menghilangkan, mencegah perbuatan-perbuatan dosa. Wa madratatun lidai 'anil jasadi, dan menghilangkan penyakit di dalam tubuh sampean. Makanya sampean kalau mau sehat tubuhnya, bangun malam. Ibadah kepada Allah Ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala, dekat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan hilangkan penyakit-penyakit dalam tubuh sampean. Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, beliau pernah wudu isya untuk subuh selama 45 tahun. Itu artinya Syekh Abi Bakar bin Salim tidak tidur pada waktu malam selama 45 tahun. Beliau sebelum meninggal dunia tidak tidur malam dan tidak tidur siang setahun. Lalu beliau mengatakan di dalam satu syairnya, "Jamalukum fi ainin galbi qad tawa, falastu bighafilin ankum ya ulil wafa, ahinna ilaykum kullama habbat as-saba, wa ruhi ilaykum la tufik min al-jawa." Keindahanmu ya Rabb telah merasuk ke dalam jiwa dan ragaku. "Falastu bighafilin ankum ya ulil wafa." Aku sudah tidak bisa melupakanmu ya Allah. Aku mabuk cinta kepadamu, mabuk cinta yang tidak pernah sadar. "Ahinna ilaikum kulla mahabbatis sabah wa ruhi ilaikum la tufik minal jawab." Setiap angin yang berhembus dari timur menyentuh tubuhku, semakin menjadi-jadi cintaku kepadamu ya Allah. Sementara mabuk cintaku kepadamu ya Allah tidak pernah sadar selama-lamanya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kejadian ini pada suatu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Min masjidil haram Makkahul Mukarramah sampai ke masjidil haram ke Baitul Maqdis. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok enggak langsung ke langit? Kenapa kok berhenti ke Baitul Maqdis terlebih dahulu? Pendapat-pendapat ulama-ulama al-ilm mengatakan hikmahnya sampai ke Baitul Maqdis terlebih dahulu untuk membantah kebohongan-kebohongan orang-orang kafir Quraisy. Pada saat orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayainya tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, mereka minta alamat bagaimanakah bentuk Baitul Maqdis. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran Baitul Maqdis tempatnya di sini. Pintunya menghadap di sini. Bertempat di sini. Baitul Maqdis di sini. Sampai-sampai mereka ini terheran-heran melihat kejadian yang nyata. Pada saat itu Sayyidina Abi Bakar Siddiq membenarkan kejadian yang terjadi di dalam Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaji'an baina rajulaini. Pada saat itu Rasulullah lagi santai ibaratnya berada di depan Ka'bah di antara dua orang laki-laki. Siapa mereka? Sayyidina Hamzah, yang kedua adalah Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far saudara dari Sayyidina Ali ibn Abi Talib. It'atahu Jibril, datang Jibril diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengucapkan salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad di bawahnya dibawa ke satu telaga yang namanya sumur Zamzam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada saat itu Jibril diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membelah dada Nabi. Dikeluarkannya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dicucinya dengan air Zamzam. Yang mana air Zamzam dengan tiga mangkok ini, yang pertama telah diisinya keilmuan, ilmu yakin. Mangkok yang ketiga diisinya keilmuan yang dinamakan ainul yakin. Mangkok yang ketiga ada air Zamzam yang tradisinya keilmuan haqqul yakin. Semua ulama mempercayainya kecuali orang-orang Syiah mendustakannya ini. Makanya kita ini harus waspada aliran yang satu ini. Sudah zaman dahulu, dari dahulu bahwa orang-orang Syiah ini sudah sesat dan menyesatkan. Fatwa MUI ini sudah dahulu. Syiah yang suka mengafir-ngafirkan sahabat Nabi, yang mengafirkan istri Nabi, itu adalah Syiah yang paling sesat. Dan itu terjadi di Indonesia. Aswaja, berani tidak merangi Syiah? Sekali lagi saya tanya, Aswaja, berani tidak memerangi Syiah? Aswaja, sanggup bersatu untuk memerangi Syiah? Demi keutuhan agama Allah, demi keutuhan NKRI yang membuat makar di NKRI ini, wajib kita perangi. Baik itu PKI atau Syiah, berdoain kita perangi, saudara-saudara. Kalau tidak, mereka akan memerangi kita. Kalau bukan sampean pejuang-pejuang ahli sunnah wal jamaah, siapa lagi yang akan menjaga NKRI ini? Ingat, kekuatan terakhir dari kekuatan NKRI ini adalah umat Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah yang mayoritas di muka bumi ini, saudara-saudara. Makanya kita tidak boleh lemah. Siapapun mereka yang melemahkan perjuangan-perjuangan ahli sunnah wal jamaah tidak pantas berdiri di atas mimbar ini, saudara-saudara. Karena guru sampean Bapak Kehir Makhadur Khalis ini, dia adalah harimau yang betul-betul tidak pernah menyerah memperjuangkan agama Allah. Mereka tidak pernah menyerah, bentuk apapun terornya, bentuk apapun ancamannya, tetap memperjuangkan agama Allah, tetap memperjuangkan NKRI, saudara-saudara. Apa hikmah di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Sebagai bukti pelajaran buat kita, selain itu adalah untuk melipat gandakan kesucian yang ada pada diri Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bukti. Kalau kita mau dekat dengan Gusti Allah, harus pakai ilmu. Buktinya Gusti Kanjeng Nabi ini dibekali dengan ilmu. Tidak ada satupun orang yang dekat dengan Allah Ta'ala tidak dibekali dengan ilmu. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kalian. Karena tidak ada satupun orang yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan mempunyai ilmu. Mereka semua bodoh. Berkatnya ilmu, mereka pandai. Berkatnya ilmu, mereka hafal Al-Quran. Berkatnya ilmu, mereka dekat dengan Allah. Berkatnya ilmu, mereka dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita jauh dari ilmunya Allah Ta'ala, maka kita akan menjadi hina, menjadi orang yang tidak betul. Ini yang harus kita perhatikan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Pada suatu malam datang itu Jibril dengan Mikail wa Izrafil wa qila malakan akhir, dengan malaikat yang lain. Setelah dibelah dada Rasulullah, dicucinya dengan air Zamzam. Kenapa tidak dicuci dengan air Kautsar? Di dalam beberapa kitab yang lain disebutkan sebelumnya pernah dicuci dengan air Kautsar, tapi tempat setan itu tidak hilang. Tempat nuktah sauda di dalam hati itu tidak hilang. Di sini dalil sesungguhnya air Zamzam ini adalah lebih baik, lebih besar manfaatnya daripada air Zamzam, daripada air Kautsar. Setelah dikembalikan lagi, ingat pembelahan dada Nabi itu sebanyak 3 kali. Bukan sekali, 3 kali. Yang pertama pada saat Rasulullah berumur 10 tahun. Yang kedua pada saat pertama turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Dibelah untuk kedua kalinya. Dan yang terakhir dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat akan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kemudian didekatkan dengan binatang yang lebih kecil dari unta, lebih besar daripada keledai. Binatang itu bernama Buraq, putih, bertelinga panjang. Sekali melangkah sejauh kita memandang, itu melangkahnya, belum terbang. Sampai sekarang Amerika yang terkenal super power, super harat, belum pernah bisa menciptakan secepat Buraq. Lalu Rasulullah mengendarai itu Buraq. Di mana Nabi Allah Ibrahim pernah mengendarai Buraq? Ini versi yang benar. Di dalam kitab Biharul Anwar yang dikarang oleh orang-orang Syiah, Muhammad Baqir pernah membuat sapi dan naik sapi. Waduh. Kata orang Madura, mong carpak ni kerajun. Ini sudah terlambat sih. Pohongnya itu terlambat. Terlambat betul. Bahkan dalam kitab mereka yang saya bawa itu dalam mobil saya ada. Malaikat diciptakan oleh Allah Ta'ala hanya untuk melayani Ahlul Bait, untuk melayani orang-orang Syiah. Astagfirullahaladzim. Makanya sampai lihat, kalau sudah ada yang mengaku Habib, karena kalau sudah masuk Syiah itu sudah keluar dari kehabaibannya. Sampean boleh lihat ada tanda-tanda bahaya yang akan terjadi pada dirinya. Yang pertama, para salaf mendoakan agar dipendekkan umurnya oleh Allah. Kalau tidak, difakirkan oleh Allah. Kalau tidak, dijadikan wataknya tidak beres. Ini doa para salaf. Berbahaya sekali karena ini masalah akidah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai Buraq. Begitu dalam perjalanan Allah perintahkan Jibril untuk memerintahkan Rasulullah supaya turun. Anzil fasalli hahuna. Turun Rasulullah. Setelah salat dua rakaat, Jibril bertanya, "Atadri aina sallaita?" Apa kau tahu di mana kau salat ya Muhammad? "La ya Jibril, aku tidak tahu aku salat di mana ya Jibril." "Sallaita bit Thaibah wa ilaiha al-muhajirah." Kau salat ini di satu tempat namanya Thaibah, maksudnya Madinah, dan kau akan pindah ke tempat ini ya Muhammad. Naik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai pura berangkat lagi. Di tengah jalan Allah perintahkan Jibril untuk memerintahkan Rasulullah turun. "Anzil fasalli hahuna ya Muhammad." Setelah salat dua rakaat mengendarai buruk lagi, Jibril bertanya, "Atadri aina sallaita?" Apa kau tahu di mana kau salat ya Muhammad? "Kalla. Sallaita indal Madyan." Madyan ini satu tempat gunung di mana pernah dilalui oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Berangkat lagi. Dalam perjalanan Allah Ta'ala perintahkan Jibril untuk supaya Rasulullah turun. Untuk yang ketiga kalinya, turun Rasulullah. Salat di situ Rasulullah. Seusai salat, Jibril bertanya, "Atadri aina sallaita?" Apa kau tahu ya Muhammad di mana kau salat? "Galala ya Jibril. Sallaita di Tur Sina." Tur Sina ini adalah satu gunung di mana Nabi Allah Musa pernah mendapat wahyu langsung dari Allah. Berangkat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan turun lagi. Setelah salat dua rakaat, Jibril bertanya, "Atadri aina sallaita ya Muhammad?" Apa kau tahu di mana kau tahu salat ya Muhammad? "Galala." "Sallaita bi baitil lahmi." Kau salat ini di Baitul Lahim. "Haitsu wulida Isa ibnu Maryam." Di situlah lahirnya Isa, putra dari Maryam. Sampai pada saatnya sampai ke Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa. Tiba-tiba Jibril mengumandangkan adzan. Setelah Jibril mengumandangkan adzan, segenap arwah para-para nabi berkumpul di Baitul Maqdis. Setelah berkumpul di Baitul Maqdis, Allah perintahkan Jibril untuk supaya Nabi Muhammad menjadi imam. Jibril memerintahkan Rasulullah untuk menjadi imam. Karena ini perintah dari Allah. Seusai mengerjakan salat, Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, atadri man salla khalfaka?" Apa kau tahu ya Muhammad siapakah yang salat di belakangmu ini ya Muhammad? "Galala ya Jibril. Kulun nabi ba'athallahu ta'ala." Semua nabi yang diutus oleh Allah subhanallahu ta'ala salat di belakangmu ya Muhammad. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini adalah nabi yang paling agung, nabi yang paling mulia. Karena selain kejadian Isra wal Mi'raj ini, keagungan yang Allah Ta'ala berikan terhadap Rasulullah, sekaligus Allah Ta'ala angkat darajat Nabi Muhammad melebihi dari para-para nabi yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Minhum man kalam Allah wa rafa'a ba'dhum darajat." Sebagian nabi ini mendapat wahyu langsung dari Gusti Allah. Sebagian nabi diangkat oleh Allah Taala darajatnya melebihi dari para-para nabi yang lain. Ahli tafsir menerangkan bahwa ini kejadian pada saat Isra wal Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat darajatnya oleh Allah Taala melebihi dari para-para nabi yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baru setelah itu Mi'raj, target pertama, langit pertama. Di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat segerombolan kaum menanam tanaman. Tolong perhatikan, ini orang pejuang-pejuang ahli sunnah wal jamaah. Menanam tanaman. Pada saat itu pula tanaman ditanamnya berbuah. Kemudian orang-orang tersebut berebut merasakan buah hasil tanamannya. Rasulullah bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka ya Jibril? "Haula mujahiduna fi sabilillah. Yudha'af lahumul hasanat. إلى 700 ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. Mereka adalah pejuang-pejuang, orang-orang yang berjuang karena Allah ya Muhammad. Allah melipat gandakan sampai 700 lipatan ganda. Tidaklah harta yang ia infakkan, Allah akan menggantinya ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit pertama. Di langit pertama itu ada penjaganya, malaikat yang bernama malaikat Ismail. Di mana malaikat Ismail itu dikawal oleh 70 ribu malaikat. Satu malaikat dari 70 ribu dikawal 70 ribu malaikat lagi. Malaikat Ismail tidak pernah turun ke muka bumi ini kecuali pada saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketuknya langit pertama. Assalamualaikum. Mendengar. Waalaikumsalam. Man anta? Jibril. Nah ini dalil. Kalau sampai masuk rumah orang, tanya, siapa itu? Saya Ahmad. Saya Abdurrahman. Abdurrahman. Jangan sekali aku. Karena yang pertama mengatakan aku, aku, itu adalah iblis. Pada saat iblis dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, mereka menentang iblis. Waqala ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Jadi katakan pada saat sampean masuk ke rumah orang, nama identitas sampean yang lengkap. Saya Abdurrahman. Saya Abdurrahman. Dibukanya langit pertama ada Nabi Allah Adam alaihi salam. Di mana Nabi Allah Adam duduk di satu tempat, sebelah kanannya melihat segerombolan orang beramai-ramai masuk ke dalam surganya Allah. Nabi Allah Adam bahagia dan senang. Begitu melihat ke kiri anak turunannya yang durhaka kepada Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Menangis Nabi Allah Adam. Rasulullah bertanya, man hadai Jibril, siapa ini Jibril? Ini adalah Abul Bashar Adam. Setelah didoakan dengan doa keberkahan oleh Nabi Allah Adam, berangkat menuju langit nomor 2. Di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang dihantam oleh batu yang begitu besar, hujan batu yang begitu dahsyat, hancur kepalanya, kembali seperti semula. Rasulullah bertanya, siapa mereka ya Jibril? Kata Jibril, merekalah orang yang malas mengerjakan salat ya Muhammad. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Seusai itu berangkat lagi Rasulullah menuju langit pertama, langit kedua. Di tengah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat segerombolan kaum berenang di lautan darah, berenang di lautan nanah. Rasulullah bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Kata Jibril, merekalah orang-orang yang memakan harta riba. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Berangkat lagi menuju langit nomor 2. Diketuknya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta Jibril? Wa man ma'aka ya Jibril? Bersama dengan siapa kau Jibril? Muhammad. Awakat ursila ilaih, apa kau diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Jibril, ya aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dibuka langit nomor 2, Al-Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya ibn Zakaria. Setelah didoakan dengan doa keberkahan, berangkat lagi menuju langit nomor 3. Di perjalanan Rasulullah dipanggil oleh orang yang tidak dikenal, ya Muhammad, undurni as'aluka ya Muhammad. Walam yiltafid ilaiha. Rasulullah tidak melihat kepada orang tersebut. Lalu Rasulullah bertanya, man hada ya Jibril, siapa mereka Jibril? Kata Jibril, yang memanggilmu adalah orang-orang Nasara ya Muhammad. Kalau seandainya kau ini ya Muhammad menjawab panggilannya, maka niscaya umatmu akan banyak ikut dalam ajaran orang Nasara. Na'udzubillah min dzalik. Berangkat lagi Rasulullah, dari samping kiri ada yang memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad, as'aluka undurni ya Muhammad. aku mohon kepadamu ya Muhammad, lihatlah kepadaku ya Muhammad. Rasulullah tidak melihat, tidak berhenti. Lalu Rasulullah bertanya, man hadza ya Jibril, siapa ini Jibril? Kata Jibril, ini yang memanggilmu adalah orang Yahudi ya Muhammad. Kalau seandainya kau menjawab pertanyaannya, maka niscaya umatmu akan banyak ikut dalam ajarannya. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Berangkat lagi Rasulullah menuju langit nomor 3. Diketuknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Jibril. Wa man ma'aka ya Jibril? Bersama dengan siapa kau Jibril? Muhammad. Awaqat ursila ilaih. Apa kau diperintahkan Allah Ta'ala Jibril? Ya, aku diperintahkan Allah Ta'ala. Dibuka langit nomor 3, ada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yang mana Nabi Allah Yusuf terkenal tampan, tapi Nabi Muhammad lebih tampan daripada Nabi Allah Yusuf. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah didoakan dengan doa keberkahan, berangkat lagi menuju langit nomor 4. Di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kehausan, Jibril memberikan 3 gelas pilihan. Yang pertama susu, yang kedua madu, yang ketiga air. Dalam riwayat yang kedua adalah khamr. Rasulullah memilih susu. Kau telah memilih Islam ya Muhammad. Kau telah memilih kesucian ya Muhammad. Kau telah memilih sesuatu yang agung ya Muhammad. Kalau seandainya kau memilih ini khamr ya Muhammad, niscaya umatmu akan sedikit ikut dengan ajaranmu, dalam ajaranmu ya Muhammad. Kalau seandainya kau memilih air ini ya Muhammad, maka niscaya umatmu akan banyak mati dalam keadaan tenggelam. Berangkat lagi Rasulullah menuju langit nomor 5. Diketuk lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Jibril. Wa man ma'aka? Bersama dengan siapa kau Jibril? Muhammad. Haqqat risila ilaih. Apa kau diperintahkan Allah Ta'ala Jibril? Ya, aku diperintahkan Allah Ta'ala. Ternyata ada Nabi Allah Harun alaihissalam. Setelah didoakan dengan doa keberkahan oleh Nabi Allah Harun, berangkat menuju langit nomor. Diketuknya langit nomor 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta Jibril? Wa man ma'aka ya Jibril? Muhammad. Awaqat ursila ilaih. Apa kau diperintahkan Allah Ta'ala Jibril? Ya, aku diperintahkan Allah Ta'ala. Dibuka langit nomor 6, ada Nabi Allah Musa alaihissalam. Setelah didoakan dengan doa keberkahan oleh Nabi Allah Musa, berangkat menuju langit nomor 7. Diketuknya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta Jibril? Wa man ma'aka ya Jibril? Muhammad. Awaqat ursil ilaih. Apa kau diperintahkan Allah Ta'ala Jibril? Ya, aku diperintahkan Allah Ta'ala. Dibuka langit nomor 7, ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah didoakan dengan doa keberkahan, berangkatlah di satu tempat yang namanya Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha dalam riwayat itu berupa pohon-pohonan yang begitu besar. Batang dari pohon-pohonan itu, perjalanan 70 tahun belum sampai juga. Perjalanan 70 tahun belum sampai juga. Kembang dari Sidratil Muntaha, pohon-pohonan itu, bisa menutup dunia dan seisinya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat berjalan seorang diri melihat bayangan masuk ke dalam cahaya bayangan. Cahaya nur masuk ke dalam nur seorang laki-laki. Nabi Muhammad sempat kaget mengatakan, "Man hadza? Siapa ini? Hal hadzal malak am nabi? Apakah malaikat ini? Apakah ini nabi?" Mendengar suara, "Bukan ya Muhammad. Itu adalah orang yang semasa hidup di dunia lidahnya basah berzikir kepada Allah, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan hatinya selalu cinta kepada masjid." Lalu Rasulullah bertemu dengan Allah, sujud Rasulullah. Pada saat sujud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, labbaik ya Rabbi." Mintalah kepadaku ya Muhammad. Setelah memohon Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah ta'ala, aku jadikan kau kekasihku ya Muhammad, dan aku perintahkan kepadamu salat 50 waktu, kerjakanlah kau berserta umatmu ya Muhammad. Seusai keluar dari Sidratil Muntaha, Jibril memakan tangan Rasulullah, kemudian menghadap kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Nabi Allah Ibrahim mengisyarahkan supaya datang kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa bertanya, kau diperintahkan berapa waktu salat oleh Allah Ta'ala ya Muhammad? 50 waktu Musa, tidak akan mampu ya Muhammad. Irji as'aluka takhfif. Mohonlah kau kepada Allah Ta'ala ya Muhammad. Mohon keringanan kepada Allah Ta'ala ya Muhammad. Sampai pada akhirnya mohon keringanan kepada Allah Ta'ala, dikuranginya 5 waktu. Sampai pada akhirnya kembali lagi bertemu dengan Nabi Allah Musa. 9 kali bertemu, sampai pada akhirnya 5 waktu yang dikerjakan. Sampai sekarang ini berkat tawassulnya Rasulullah terhadap Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka dari itu peringatan Isra wal Mi'raj ini penting kita kaji. Ambil pelajaran yang besar bahwa salat 5 waktu itu adalah hasil dari perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka orang-orang Syiah salatnya cuma 3 kali. Enggak tahu dalilnya dari mana itu. Diambil dari mana dalil-dalilnya itu? Maka dari itu sekali lagi saya tekankan kepada pejuang Ahli Sunnah wal Jamaah. Sanggup berjuang untuk mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Sanggup bersatu untuk mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Sanggup untuk mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Sanggup untuk mempertahankan NKRI? Kita semua harus jaga NKRI. Kira-kira cinta tidak terhadap NKRI? Cinta tidak? Cinta tidak? Kalau sampean cinta, wajib dijaga NKRI dari makar-makar Syiah dan makar-makar PKI. Dan kita khususnya berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang hadir pada malam ini diberikan barakah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan barakah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dijadikan pejuang-pejuang Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan tidak dilemahkan, malah dikuatkan oleh Allah Ta'ala keimanannya, terus untuk memperjuangkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Bangil bersih dari aliran-aliran sesat Syiah. Mudah-mudahan Bangil bersih dari makar-makar Syiah. Mudah-mudahan Bangil bersih dari ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur guru kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tahun 2019 kita mempunyai pemimpin baru lagi. Mudah-mudahan tahun 2019 kita mempunyai pemimpin yang lebih baru lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada kita. Dan mudah-mudahan apa yang telah diajarkan oleh para-para guru kita tidak hilang. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani tidak hilang. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim tidak hilang. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tidak hilang. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Habib Saleh Tanggul tidak hilang. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Al-Habib Ja'far bin Syekhan tidak hilang. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Kiai Hamid tidak hilang. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Al-Habib Ahmad As-Segaf tidak hilang. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh guru kita Bapak Haji Nur Khalis tidak hilang. Sampai anak turunan kita berkumpul dengan beliau sampai di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Terus tidak? Terus tidak? Terus tidak? Ya bang, terus ngonceng boleh. Cukup, yang penting barakah. Hidup Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai lemah berjuang kita. Saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar aswaja lemah dalam berjuang. Saya tidak mau dengar. Yang saya tahu, aswaja itu adalah macannya Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai lemah. Para-para guru kita akan menangis. Yang saya faham, aswaja ini macannya Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita. Allahumma ya azimus sultan, ya kadimil ihsan, ya daiman ni'am, ya kathiril khair, ya kathiril jud. يا واسع العطايا يا باسط الرزق يا خافي لطفي يا جامل الصنعي يا جامل الستر يا حليم لا عجل يا كريم لا يبخل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا وأنت رب حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا رب. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل مخيف. يسر علينا كل عسر فتيسر عسر عليك اليسر. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير وبصير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحرسنا بعينك التي لا تنام وأحرسنا بعينك التي لا تنام وارزقنا أحرسنا بعين التي لا تنام وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه من له منسوب. صلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وعلى آله.